yaitu Al-Imam Ahmad rahimahullah. Kitab beliau Usulus Sunnah, yang artinya prinsip-prinsip sunnah. Buku ini termasuk panduan di dalam kita memahami sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mengandung pokok-pokok yang harus difahami oleh setiap muslim di dalam beragama kepada Allah Azza wa Jal, sesuai dengan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dijalani oleh para sahabatnya radhiyallahu anhum. Sehingga dengan mempelajari buku ini, kita berharap kita bisa memperbaiki keyakinan-keyakinan kita, meluruskan agama kita, sehingga kita bertemu dengan Allah Azza wa Jal dengan agama dan keyakinan yang baik, yang berada di atas siratul mustaqim, tidak menyimpang ke jalan-jalan syaitan yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kitab ini, kita perlu mengenal mengenai penulisnya, yaitu Al-Imam Ahmad rahimahullah. Beliau yang dikenal sebagai Imam Ahli Sunnah. Imam Ahli Sunnah. Maka kita penting untuk mengenal beliau. Karena dengan kemuliaan penulisnya, kita akan mengetahui nilai tulisan yang dibuatnya. Beliau rahimahullah mempunyai nama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Al-Arabi Al-Adnani Al-Syaibani. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Al-Arabi Al-Adnani Al-Syaibani rahimahullah. Kunyah beliau adalah Abu Abdullah, karena anaknya yang paling besar bernama Abdullah. Beliau mempunyai bapak yaitu Muhammad, berasal dari negeri Maru. Beliau dikandung oleh ibunya di negeri Maru, sehingga nisbah beliau juga terkadang disebut Al-Marwazi. Dan beliau dilahirkan di kota Baghdad, Irak. Maka beliau adalah seorang Baghdadi. Beliau dilahirkan pada tahun 164 Hijriah. Pada awal pertumbuhannya, Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau menuntut ilmu agama sebagaimana kaum muslimin yang lainnya. belum tampak keseriusan beliau mengambil spesifikasi dalam bidang hadis yang beliau dikenal dengannya di belakang hari. Beliau memulai untuk mengkhususkan diri dalam bidang hadis, mempelajari hadis, mencari hadis. Pada usianya yang ke-16 tahun. Barulah beliau memulai perjalanannya untuk mencari hadis dan mempelajari fikih. Beliau melakukan rehlah, perjalanan jauh dalam menuntut ilmu ke berbagai negeri Islam pada waktu itu. Beliau berjalan ke negeri Yaman dengan jalan kaki. Dari Baghdad ke negeri Yaman dengan berjalan kaki. Karena sedikitnya harta yang beliau punya. Beliau termasuk orang yang tidak mampu. Maka beliau melakukan rehlah ke negeri Yaman dengan berjalan kaki. Untuk menuju seorang Syekhul Hadis yang ma'ruf pada waktu itu, yaitu Abdul Razzaq As-San'ani rahimahullah. Nah, beliau menghabiskan waktu di negeri Yaman belajar hadis dari Abdul Razzaq As-San'ani selama 2 tahun. Dan beliau hidup dengan berbagai kesusahan, kesulitan, kepayahan di negeri Yaman karena kurangnya bekal. Tapi beliau bertahan dan tetap duduk mengambil ilmu dari Abdul Razzaq As-San'ani. Sampai disebutkan beliau mengalami gangguan kesehatan yang luar biasa ketika beliau tinggal di negeri Yaman dengan sebab kondisi yang ala kadarnya. Bahkan beliau memikul air untuk kebutuhannya beberapa kilo jaraknya. Memikul air di punggungnya ketika beliau belajar di Yaman di Abdul Razzaq As-San'ani rahimahumullah. Nah, ini adalah kesungguhan Al-Imam Ahmad di dalam menuntut ilmu. Maka kalau kita ingin meniru beliau rahimahullah, maka kekurangan harta, ketidakmampuan sebenarnya tidaklah menjadi halangan untuk kita menuntut ilmu. Karena apa yang ditunjukkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah cukup sebagai tauladan kita. Makanya beliau mendapatkan kekuatan ilmu. Sebab beliau memberikan hal yang luar biasa di dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu, maka hendaklah dia bersungguh-sungguh. Seperti apa yang ditunjukkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ya, kita bisa membayangkan berjalan kaki dari Baghdad ke negeri Yaman. Ya. Itu bukan jarak dari Cepogo ke Solo, bukan. Ya. Itu sudah lintas antar negara sudah kalau sekarang ini. Ya, bukan jarak yang dekat dengan jalan kaki. Itu kalau orang punya semangat dalam menuntut ilmu. Kekurangan harta, ketidakmampuan tidak menghalangi untuk menuntut ilmu. Bahkan beliau sakit-sakitan di negeri Yaman. Memikul air dengan punggungnya sekian kilo untuk kebutuhannya. Tidak menghalangi beliau untuk mempelajari hadis dari Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani rahimahumullah. Kita hujan sedikit, malas datang. Waduh gerimis, padahal cuma gerimis. Itu pun gak jalan kaki, naik motor. Motornya sing apik. Honda terbaru. Itu pun malas menuntut ilmu. Badannya sehat, gak sakit-sakitan kayak Al-Imam Ahmad. Air tersedia. Kurang apa? Kurang semangatnya. Nah, demikian a'immah. Termasuk diantaranya Al-Imam Ahmad rahimahullah. Maka tatkala beliau sampai ke kota Makkah, ada yang berkata kepada beliau, ajhadta nafsak ya Aba Abdullah. Engkau telah memaksakan dirimu wahai Abu Abdullah. Maksudnya dalam menuntut ilmu ini. Maka beliau menjawab rahimahullah, apa katanya? Ma ahwanal masyaqqah fi mastafadna min Abdul Razzaq katabna anhu hadith az-Zuhri an Salim ibn Abdullah an abih wa hadith az-Zuhri an Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Hurairah. Kata Imam Ahmad rahimahullah menjawab, alangkah ringannya segala kesulitan itu dibanding apa yang telah kami dapatkan dari Abdul Razzaq. Kami sudah menulis darinya hadis Zuhri dari Salim bin Abdullah dari bapaknya dan hadis Zuhri dari Sa'id bin Musayyib dari Abi Hurairah. Mendapatkan riwayat-riwayat hadis yang seperti ini tidak sebanding, kata beliau, dengan segala kesulitan, dengan segala kesusahan, kepayahan apa yang sudah beliau alami selama di kota Yaman atau di negeri Yaman. Itu enggak sebanding. Semua itu ringan, gak masalah, karena kami berhasil mendapatkan hadis Zuhri an Salim bin Abdullah an Abi dan hadis Zuhri dari Sa'id bin Musayyib dari Abi Hurairah. Subhanallah. Nah, ini Al Imam Ahmad rahimahullahu taala. Nah, kalau kita melihat dari sisi istifadah al ilm, mengambil kemanfaatan ilmu, maka segala kesulitan itu tidak sebanding dengan ilmu yang didapatkan. Karena kemuliaan ilmu itu nilainya besar. Tidak sebanding dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Orang yang merasakan manisnya ilmu dibandingkan kesulitan yang dia alami, maka kesulitan itu akan hilang. Tidak akan lagi terasa berat. Tidak lagi akan terasa sulit. Ini hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang melakukan rihlah fi talabil ilm, berjalan jauh dalam menuntut ilmu ke negeri-negeri para ulama. Dan fi'lan, apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, para penuntut ilmu, tatkala mereka melalui berbagai rintangan di jalan menuntut ilmu, tapi tatkala mereka sampai di tempatnya ulama yang mereka tuju dan mendapatkan ilmu, semua rasa sulit, semua rasa susah dan payah itu hilang. Nah, ini Al-Imam Ahmad rahimahullah. Maka tak heran jika Al-Imam Ahmad menjadi imam fil hadis. Kitab musnad beliau sebagai saksinya. Berapa ratus ribu hadis yang beliau hafal, yang beliau dapatkan. Di dalam musnad Al-Imam Ahmad ada 750 ribu hadis. 750 ribu hadis dengan riwayat sanadnya lengkap. dari 700 sekian sahabat. Ya. Karena perjuangannya seperti ini. Istilahnya enggak cengeng dalam menuntut ilmu. Tahan banting. Ya. Nah, ini yang harus kita contoh. Kalau kita ingin berhasil di dalam menuntut ilmu. Nah, apa yang dilakukan oleh para a'immah, inilah jalannya. Ya. Mereka tahan banting di dalam menuntut ilmu. Enggak gampang mengeluh, enggak gampang menyerah. Ya. Apapun akan mereka lakukan untuk menuntut ilmu. Nah, maka kalau kita ingin meniru para pendahulu kita as-salihin, para ulama as-salaf, maka inilah jalannya. Rihlah di dalam menuntut ilmu dan sabar di dalam menuntut ilmu apapun halangannya. Nah, maka beliau banyak meriwayatkan hadis dari para imam-imam hadis seperti dari Yahya bin Ma'in, Ishaq bin Rahawih, dari Asy-Syafi'i rahimahumullah. Nah, bahkan tatkala Al-Imam Asy-Syafi'i mengundang Al-Imam Ahmad untuk datang ke kota Mesir, Al-Imam Ahmad rahimahullah tidak mampu karena kekurangan biaya. Tapi Al-Imam Asy-Syafi'i bertemu dengan Al-Imam Ahmad di kota Baghdad pada rihlahnya yang kedua dan bertemu dengan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Sampai dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i kepada Al-Imam Ahmad, "Ya Aba Abdullah, idza shahha al-hadits 'indak fa'alimni bihi." Adhabu ilaihi hijaziyan kana au syamiyan au iraqiyan au yamaniyan. Wahai Aba Abdullah, apabila ada hadis yang sahih menurutmu, maka beritahu aku. Aku akan berpendapat dengannya. Apakah itu hadis dari Hijaz atau dari Syam atau dari Iraq atau dari Yaman? Menunjukkan bahwa Al-Imam Ahmad rahimahullah mempunyai banyak hadis yang beliau ambil dari berbagai negeri ini. Ya. Langsung kepada syekhnya yang meriwayatkan hadis. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengenai ucapan Asy-Syafi'i yang disebutkan ini, "Inna fi qawli Asy-Syafi'i hadza li Ahmad la ijlalan katsiran wa syahadatan fil ilmi 'azimah." Sungguhnya dalam ucapan Syafi'i ini kepada Al-Imam Ahmad rahimahumullah terdapat pemuliaan yang cukup besar dan persaksian ilmu yang agung. Nah. Dan cukuplah musnad Al-Imam Ahmad menunjukkan keluasan ilmu beliau dalam bidang hadis sebagaimana yang tadi telah kita sebutkan. Bahkan dikatakan oleh anaknya Abdullah, "Kana abi yahfadhu alf hadith." Ya. Dahulu bapakku hafal sekitar 1 juta hadith. "Kana abi yahfadhu alf hadith." 1000 kali 1000, berapa itu? 1 juta kan? Nah. Dahulu bapakku hafal 1 juta hadis. Ya, jauh sekali dibandingkan dengan kita. 10 hadis saja, wallahu a'lam. Ya, untung-untungan. Nah, itu bukan dengan sanadnya, matannya tok. Ya, 10 aja enggak ada. Ya, kalaupun ada ya hafalannya antara lupa sama ingat. Nah, Allahul Musta'an. Ini Al-Imam Ahmad rahimahullah. Para ulama mempersaksikan keluasan ilmu beliau. Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Kharajtu minal Iraq Fama taraktu rajulan afdhala wala a'lama wala aura'a wala atqa min Ahmad bin Hanbal. Aku keluar dari Irak, aku tidak tinggalkan negeri Irak, aku tidak tinggalkan seorang pun yang lebih utama, yang lebih berilmu dan yang lebih wara' dan lebih bertakwa di negeri itu dibandingkan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Nah, dikatakan oleh Abu Umar An-Nahhas, suatu saat beliau pernah berbicara tentang Al-Imam Ahmad rahimahullah. Kata beliau mengenai Al-Imam Ahmad, fid dini ma kana absarah, wa anid dunya ma kana asbarah, wa fiz zuhdi ma kana akhyarah, wa bis salihin ma kana alhaqah, wabil madhina ma kana ashbaha, uridat alaihi dunya faabaha, wal bid'u fanafaha. Kata Abu Umar An-Nahhas, alangkah sabarnya beliau di atas agama, alangkah berilmunya beliau tentang agama, dan alangkah sabarnya beliau terhadap dunia, dan alangkah baiknya kezuhudan beliau terhadapnya, dan alangkah miripnya beliau dengan orang-orang saleh yang telah lampau. Ditawarkan kepada beliau dunia, maka beliau menolaknya. Dihadapkan kepada beliau perkara-perkara bid'ah, maka beliau mengenyahkannya. Nah, ini mengenai Al-Imam Ahmad rahimahullah. Dan masih banyak pujian-pujian para ulama yang lainnya yang menunjukkan keluasan Al-Imam Ahmad di dalam bidang ilmu. Imam Ahmad rahimahullah sahibul hujjah, al-hujjah al-qawiyyah, ya, mutamassik bil kitabi was sunnah, seorang yang sangat teguh di atas al-kitab was sunnah dengan ilmu yang dalam, yang kokoh, sehingga tidak gampang diombang-ambingkan oleh ashabul bidah. Dan cukuplah sebagai bukti apa yang terjadi di ayyamil mihnah, apa yang terjadi di saat-saat terjadinya fitnah khalqil Qur'an. Ketika orang-orang Mu'tazilah berhasil untuk mendekati khalifah dan menyebarkan madhab al-Mu'tazilah yang menyatakan bahwa Al-Quran makhluk, bukan kalamullah. Tapi mereka tidak mampu untuk mengalahkan hujjah al-Imam Ahmad rahimahullah. Hujjah beliau yang dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang seperti apa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, man hafizal hadis qawiyat hujjatuh. Ya, man hafizal hadis qawiyat hujjatuh. Barang siapa yang hafal hadis, maka akan kuat hujjahnya. Ya. Di antara dialog yang dinukilkan tentang perdebatan Al-Imam Ahmad dengan tokoh Mu'tazilah, ya, di hadapan Al-Mu'tasim, ya, Al-Mu'tasim pernah berkata kepada seorang Mu'tazili, Abdurrahman Al-Mu'tazili, untuk mendebat Al-Imam Ahmad yang menyatakan Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Ya, coba perhatikan bagaimana kuatnya hujjah Al-Imam Ahmad rahimahullah, yang menunjukkan kekuatan ilmu beliau dan keluasan pengetahuannya mengenai Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata tokoh Al-Mu'tazilah ini, "Ma taqulu fil Quran?" Apa pendapatmu tentang Al-Quran? Maka Imam Ahmad rahimahullah tidak menjawabnya sampai Abdurrahman Al-Mu'tazili bertanya kepada Al-Imam Ahmad, apa pendapatmu tentang ilmu Allah? Maka Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, Al-Quran termasuk dari ilmu Allah. Barang siapa yang menganggap Al-Quran itu makhluk, berarti dia menganggap bahwa ilmu Allah itu adalah makhluk. Dan barang siapa yang mengatakan ilmu Allah adalah makhluk, berarti dia kafir. Berkata Abdurrahman Al-Mu'tazili, kembali mendebat Al-Imam Ahmad, Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah sesuatu yang azali, tanpa permulaan, dan tidak ada bersamanya Al-Quran. Ketika Allah dinyatakan azali, sesuatu yang terdahulu dan tanpa permulaan, tidak ada sebelumnya Al-Quran. Yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu baru. Kalau baru itu berarti makhluk. Itu maksudnya. Maka dijawab oleh Al-Imam Ahmad, bahwasanya Al-Quran itu termasuk dari ilmu Allah. Barang siapa yang mengatakan bahwa Allah itu ada dan tidak ada Quran bersamanya, berarti dia mengatakan Allah itu ada dan tidak ada ilmu bersamanya. Karena Al-Quran termasuk dari ilmu Allah. Al-Mu'tazili kembali mendebat Al-Imam Ahmad. Dia mengatakan orang ini sesat. Dia katakan kepada Al-Khalifah, orang ini sesat, mubtadi'. Dia menuduh Al-Imam Ahmad sebagai ahlul bid'ah. Katanya, huwa dhal mubtadi', ya amirul mu'minin. Orang ini sesat dan ahlul bid'ah, wahai amirul mu'minin. Al-Mu'tazili mengatakan seorang Al-Imam Ahmad, imam ahli sunnah, sebagai mubtadi'. Mubtadi'. Artinya tidak semua orang yang menuduh orang lain sebagai ahlul bid'ah, bahwa dia benar dalam tuduhannya. Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Bahkan seorang Mu'tazili menuduh Al-Imam Ahmad, imam ahli sunnah, sebagai mubtadi', ahlul bid'ah. Apakah benar dia menuduh Al-Imam Ahmad sebagai ahlul bid'ah? Bahkan dia yang ahlul bid'ah, ahlul ahwa. Subhanallah. Maka tidak semua dakwah atau tidak semua iddia, semua pengakuan itu benar. Dan tidak semua klaim, di'ayah, tuduhan yang dilontarkan kepada seseorang itu adalah benar. Maka Al-Imam Ahmad mengatakan kepada Khalifah, ya Amirul Mukminin, ya'tuni bi'ayah min kitabillah au bi sunnatin min sunani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hatta ujibahum ilaiha. Wahai Amirul Mukminin, silakan mereka mendatangkan satu ayat saja atau satu sunnah saja dari sunnah-sunnah Nabi, sehingga aku akan mengambil pendapat mereka. Nah, kata Al-Mu'tazili, apakah engkau tidak akan berpendapat melainkan dengan Al-Quran dan Sunnah? Kata Imam Ahmad, bukankah Islam itu berdiri di atas Al-Quran dan Sunnah? Maka Al-Mu'tazili kembali mendebat Al-Imam Ahmad. Kalau begitu, Allah menyatakan di dalam Al-Quran, khaliqu kulli syai', bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu. Maksudnya termasuk Al-Quran. Berarti Al-Quran itu makhluk. Kata Al-Imam Ahmad, ini adalah kalimat umum, tetapi yang dimaksudkan sesuatu yang khusus. Kaidah. Bahwa di dalam nas-nas Al-Quran terkadang ada sesuatu yang umum. Demikian pula di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkadang ada sesuatu yang umum, tetapi yang dimaksudkan dengannya perkara yang khusus. Maka Al-Imam Ahmad rahimahullah menjawab dengan mengatakan, Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan tentang angin yang menghancurkan kaum Hud. Kata Allah di dalam Al-Quran, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin itu menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabb-nya. Apakah segala sesuatu yang ada ini hancur? Apakah dunia ini hancur dengan angin yang dikirimkan Allah kepada kaum Nabi Hud? Jawabannya, tidak. Berarti pernyataan angin itu menghancurkan segala sesuatu, kalimat umum, tetapi yang diinginkan hal khusus, yaitu dia menghancurkan segala sesuatu yang ada pada kaum Hud saja. Maka demikian pula dengan ayat tadi, khaliqu kulli syai, Allah menciptakan segala sesuatu, bukan semuanya. Ya, umum, tapi yang dimaksudkan adalah khusus. Nah, maka Al-Mu'tazili kembali mendebat Al-Imam Ahmad. Katanya, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Tidak ada peringatan yang baru datang dari Rabb mereka, melainkan mereka mendengarnya dalam keadaan mereka bermain-main. Di sini Allah menyebutkan peringatan yang baru. Ya. Ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdats. Tidak datang kepada mereka peringatan dari Rabb mereka yang baru. Nah, kalau peringatan itu baru, berarti sesuatu yang baru adalah makhluk. Ya. Dan Al-Quran itu adalah peringatan dari Allah Azza wa Jalla. Kalau dinyatakan baru, berarti dia adalah makhluk. Kata Al-Imam Ahmad rahimahullah, ya. Zikir, peringatan yang disebutkan di sini, dalam ayat ini, bukan seperti peringatan yang dimaksudkan di dalam ayat lain yang berbicara tentang Al-Quran. Ya, karena dalam ayat lain Allah menyatakan Sad wal Qur'ani dzikr. Sad dan Al-Quran yang mempunyai peringatan. Ya, karena katanya beda. Peringatan di sana disebutkan dengan, ini bagi yang sudah ngerti bahasa Arab, dengan kata nakirah. Ya. Ma ya'tihim min dzikrin, ya, nakirah yang bersifatnya lebih umum. Sementara di sini Allah menyatakan wal Qur'an dzikr, Al-Qur'an yang mempunyai zikir dengan ma'rifah. Sesuatu yang ma'rifah, yang sudah dikenal maksudnya, yaitu Al-Qur'anil Karim. Nah, sehingga beda apa yang dimaksudkan dalam ayat itu dengan apa yang dimaksudkan dalam ayat ini. Ya, peringatan yang ada di dalam Al-Quran disebutkan dengan ma'rifah, sementara di ayat yang kamu sebutkan tadi dengan nakirah. Al-Quran dibalas dengan ayat Al-Quran bahwa apa yang dibawakan oleh Al-Mu'tazili dari ayat-ayat Al-Quran tidak seperti apa yang difahaminya, karena Al-Quran tidak mungkin bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Taib. Kemudian mulailah Al-Mu'tazili mendebat Al-Imam Ahmad rahimahullah dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya bahwa diriwayatkan dari Imran bin Husain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha khalaqa adh-dhikr." Sesungguhnya Allah menciptakan adz-dzikr, yaitu Al-Qur'an. Ya. Maka berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan Al-Qur'an itu makhluk. Ya. Al-Imam Ahmad mau didebat dalam bidang hadis. Ya. Nah, Al-Imam Ahmad pakarnya hadis. Ya. Sehingga hadis-hadis yang seperti ini sudah makanannya Al-Imam Ahmad. Ya, sudah memang keahliannya, memang bidangnya. Mau didebat dengan hadis. Kata Al-Imam Ahmad rahimahullah, akhta'ta, engkau salah. Ya. Ar-riwayah allati ruwinaha an Imran wa ghairihi min thiqati ahli al-hadis, ya annallaha kataba dzikr. Engkau salah. Riwayat yang diriwayatkan kepada kita dari Imran bin Husain dan yang selainnya dari orang-orang thiqah ahli hadis dengan lafaz annallaha kataba dzikr. Allah itu menulis dzikr, bukan menciptakan. Bukan dengan lafaz khalaqa dzikr tapi kataba. Beda. Nah, ya kalau kita mungkin bingung, waduh, iya ya. Kok ada ya hadis seperti ini ya? Kok saya belum dengar ya? Nah itu makanya kamu gak belajar, malah digituin. Ya. Tapi Al-Imam Ahmad dengan keluasan ilmunya dalam bidang hadis, beliau mengerti ini riwayat salah. Ya. Yang benar lafadznya apa? Innallaha katabat dzikr. Nah. Ya, dialog ini kita bawakan untuk menunjukkan betapa mulianya ilmu. Kalau orang ingin tidak sesat, belajar. Ya. Orang yang tidak belajar itu lebih dekat kepada kesesatan daripada kelurusan agamanya. Nah, Kemudian Al-Mu'tazili berkata, "Alaisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, taqarrab ila Allah mastata'ta, fa innaka lan tataqarraba ila Allah bi syai'in huwa ahabbu ilaihi min kalamih." Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Dekatkanlah dirimu kepada Allah dengan apa yang engkau mampu, karena sungguhnya tidaklah engkau mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang lebih dia cintai dari ucapannya." Kata Imam Ahmad, benar. Itu memang riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mu'tazili kembali mendebat, bukankah di dalam hadis tadi terdapat bahwa Al-Qur'an adalah makhluk? Kata Imam Ahmad, dari sisi mana pendalilannya bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk dari hadis yang kau sebutkan tadi? Dari sisi mana? Ya, aku tidak mendapatkan sisi pendalilannya. Kata Al-Mu'tazili, apabila engkau membaca Al-Quran, engkau mendekatkan diri kepada Allah. Ya kan? Engkau membaca Al-Quran berarti engkau mendekatkan diri kepada Allah. Nah, bukankah kalimat-kalimat ketika engkau membaca Al-Quran itu adalah kalimat-kalimat yang tersusun dari huruf, ya, yang mengeluarkan suara, sehingga apa yang engkau ucapkan itu adalah makhluk? Berarti Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, kemudian kata Al-Mu'tazili, bukankah kita tidak mendapatkan tempat menghindar dari apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita harus mendekatkan diri kepada Allah dengan lafaz-lafaz yang tentunya lafaz-lafaz yang kita ucapkan ini adalah makhluk? Artinya kalau kita diperintahkan mendekatkan diri kepada Allah yang diantaranya dengan membaca Al-Quran, sedangkan kalau kita membaca Al-Quran, kita membaca dengan mengeluarkan suara, ada hurufnya, berarti apa yang kita ucapkan ini apa? Makhluk. Berarti Al-Quran makhluk. Dan itu yang diperintahkan oleh Nabi untuk kita mendekatkan diri dengannya. Ya. Maka dijawab oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, Al-Quran itu kalamullah. Ya. Sesuatu yang bukan makhluk. Adapun perbuatan-perbuatan kita adalah makhluk. Ya, dibedakan oleh Al-Imam Ahmad. Dia ingin melempar syubhat. Ya, tapi dia menghadapi seorang imam. Ya, dia menghadapi seorang imam. Seorang yang mempunyai keluasan ilmu dan kecerdasan di dalam agama Allah Azza wa Jal. Kata Imam Ahmad rahimahullah, Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Adapun lafaz yang kita ucapkan, maka dia adalah makhluk. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zayyinul Qur'ana bi aswatikum." Hiasi Al-Qur'an itu dengan suara-suara kalian. Berarti suara kita yang kita pakai adalah makhluk. Tapi yang terdengar di dalam suara itu apa? Al-Qur'an, dan dia adalah kalamullah, bukan makhluk. Ya. Maka kata beliau, fal Quran idzan ghairu aswatina al makhluqah allati nuzayyinuhu biha al kalamu kalamul bari was sautu sautul qari. Kata beliau, berarti Al Quran yang bukan dari suara kita, artinya yang terkandung di dalam suara tadi, adalah kalamullah. Nah, suaranya memang makhluk, kata beliau. Tapi yang terkandung di dalamnya, Al-Quran, kalamullah. Maka, al-kalam, kalamul bari, was-sautu, sautul qari. Ya. Ucapan yang ada itu adalah ucapan Allah Azza wa Jal, sementara suaranya adalah suara orang yang membacanya. Jadi, dibedakan oleh beliau. Nah, memang demikianlah ahli bidah. Kalau mereka tidak mampu untuk menghujat dengan Al-Quran, kemudian dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan menghujat dengan syubhat. Ya. Nah, dan ahlus sunnah dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaidah-kaidah, prinsip-prinsip yang diajarkan para ulama as-Sunnah, mereka selamat dari penyimpangan-penyimpangan ahli bidah. Kemudian kata Al-Mu'tazili, jika engkau ragu bi'anna Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Apabila engkau meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk, artinya engkau menisbatkan kepada Allah adanya anggota-anggota badan yang Allah pakai untuk berbicara layaknya para makhluk. Berarti ada suaranya, ya, ada lisannya. Engkau tetapkan bagi Allah adanya anggota-anggota badan layaknya makhluk, sehingga engkau menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau engkau menyerupakan Allah dengan makhluknya, engkau telah kafir, kata Al-Mu'tazili. Nah, kata Imam Ahmad rahimahullah, Allah itu adalah huwa ahad, somad, adalah zat yang maha tunggal, yang kepadanya seluruh hajat manusia diangkat. Lam yalid walam yulad, la adla lahu wala syabih. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak ada yang menyerupainya sedikit pun. Sesuatu apapun. Huwa kama wasofa nafsahu. Allah itu seperti apa yang disifatkan kepada dirinya. Haddatsani Abdul Razzaq an Ma'mar an Az-Zuhri an Salim an Abi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah kallama Musa bi mi'ati alf kalimah wa 20 alf kalimah wa 300 kalimah wa 13 kalimah. Sungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala mengajak Musa berbicara dengan 120 ribu kalimat, 313 kalimat. 120, 313 kalimat. 120 ribu, 313 kalimat. Ya. Nah, 120 ribu, 313 kalimat. Nah, ini dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang diriwayatkan tadi oleh Al-Imam Ahmad dari Abdul Razzaq, dari Ma'mar, dari Zuhri, dari Salim an Abi, dari bapaknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dalam hadis itu disebutkan fakanal kalamu min Allah wal istima'u min Musa. Faqala Musa, "Ey Rabbi, antal ladzi tukallimuni am ghairuk?" Maka berarti al-kalam itu datangnya dari Allah dan mendengar itu dari Musa. Maka Musa berkata, "Wahai Rabbku, engkaukah yang mengajakku berbicara atau yang selainku?" Allah Ta'ala berfirman, "Ya Musa, ana ukallimuka, la rasula baini wa bainak." Wahai Musa, akulah yang mengajakmu berbicara, tidak ada perantara antaramu dan aku. Nah, kata Imam Ahmad, inilah yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak mengucapkan selain apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Allah berbicara. Ya. Al-kalam itu adalah sifat Allah. Aku bukan mengada-ngada, tetapi ini apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat hadis ini tadi. Allah mengajak Nabi Musa berbicara dengan 120.313 kalimat. Allah yang berbicara, yang mendengar adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Al-Mu'tazili ini tidak bisa membantah seperti Al-Imam Ahmad. Ya. Kalau Al-Imam Ahmad ketika disebutkan hadis oleh Al-Mu'tazil dan hadis itu salah, Al-Imam Ahmad membenarkan bahwa riwayat yang benar seperti ini. Tapi Al-Mu'tazili ketika dijawab oleh Al-Imam Ahmad dengan hadis, dia hanya bisa mengatakan kadzabta 'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tidak bisa membuktikan yang benar itu yang mana. Ya. Nah, syattan, sangat berbeda antara Al-Imam Ahmad dengan Al-Mu'tazili. Kata Al-Imam Ahmad, "Tayyib, iyyaku hadza kadziban minni 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tayyib, kalau memang ini adalah engkau anggap dusta yang aku lakukan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Allah taala wa kallama Allah Musa taklima. Allah telah mengajak Nabi Musa berbicara. Ini Al-Qur'anul Karim. Ya. Dalam ayat lain Allah menyatakan walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, dan telah menjadi ketetapan ucapan dariku bahwasanya aku akan memenuhi neraka jahannam dari kalangan jin dan manusia seluruhnya. Ya. Maka ucapan dari Allah itu bukanlah makhluk. Ya. Maka Al-Mu'tazili tidak bisa membantah Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ya. Subhanallah. Ini Al-Imam Ahmad. Kita lihat dari dialog ini tadi. Bagaimana beliau rahimahullah mematahkan semua hujjah Al-Mu'tazilah dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka butuh kita belajar dengan sungguh-sungguh tentang Kitabullah dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagai pedoman kita Al-Quran dan Al-Hadith yang sahih dengan pemahaman ulama as-salaf, sehingga kita selamat dari berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan di dalam beragama. Terutama dalam perkara-perkara akidah. Ya. Oleh karena itu, orang yang paling gampang untuk sesat itu adalah orang yang bodoh. Orang yang tidak mengerti ilmu. Ya. Jadi makanan empuk untuk diselewengkan dari agama Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau orang yang berilmu, mempunyai ilmu dari kitabullah ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan mudah untuk diselewengkan. Tidak akan mudah untuk dibawa kepada penyimpangan, sebab dia punya dasarnya, sumbernya. Maka ini pedoman kita. Ya, setiap permasalahan dikembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadith. Dengan pemahaman salaf hadhil ummah. Kalau tidak ada, maka tidaklah kita mengikutinya. Ya. Karena apa yang tidak diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan agama kita. Ya. Pedoman kita adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan kata fulan atau kata alam, tapi harus kembalinya kepada dua sumber ini, yaitu Al-Quran dan Hadis yang difahami dengan pemahaman salaf hadhil ummah. Nah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka tampaklah bagaimana Al-Imam Ahmad, ya, seorang yang qawiyat hujjatuh. Ya. Dan ini adalah kelebihan Al-Imam Ahmad. Beliau sabar terhadap penyiksaan kepada beliau, dan beliau mempunyai hujjah yang tidak bisa dipatahkan oleh ahlul bidah. Ahlul bidah ketika mereka tidak mampu untuk mengalahkan hujjah yang dimiliki oleh ahlus sunnah, yang ada hanya tuduhan, kemudian vonis yang membabi buta. Nah, seperti apa yang dilakukan oleh Al-Mu'tazili kepada Al-Imam Ahmad rahimahullah. Al-Imam Ahmad mempunyai murid yang banyak. Ya. Bahkan di antara murid-murid beliau itu terdapat para jahabidah al-muhakkikin. Ya, jahabidatul ulama al-muhakkikin, para ulama-ulama cerdas yang jenius, ya, ahli tahqiq, yang melayani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidup mereka. Dan murid-murid Al-Imam Ahmad ini menurunkan murid-murid yang lainnya, yang juga para a'immah, para imam-imam setelahnya. Sehingga, ya, dengan demikian betapa besarnya barokah dari ilmu Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, sampai beliau dikenal dengan Imam Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, bahkan sebahagian dari murid-murid beliau itu adalah guru-guru beliau sendiri yang dahulu beliau pernah belajar darinya. Seperti Yazid bin Harun, Abdul Razak, Abdul Rahman bin Mahdi rahimahumullah, dan yang lainnya. Di antara murid-murid Al-Imam Ahmad adalah Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Abu Dawud, ya, Ali bin Al-Madini, kedua anaknya Saleh dan Abdullah, Kemudian pamannya Hambal bin Ishaq. Demikian pula di antara muridnya Abu Zur'ah. Ya. Kemudian Abu Bakar, Ahmad bin Muhammad bin Hani At-Tai, Abu Hatim Ar-Razi, Musa bin Harun, Uthman bin Sa'id Ad-Darimi, dan yang lainnya. Ini murid-murid Al-Imam Ahmad rahimahullah. Semuanya para a'immah. Para imam. Karena gurunya imam. Ya. Nah, murid itu tergantung kualitas gurunya. Ya. Kalau ulama, menelurkan, melahirkan ulama. Ya. Kalau ustaz, ya, muridnya cuma setingkat ustaz saja. Ya. Nah, kalau muridnya ustaz, muridnya lagi, ya, sesuai dengan kapasitas gurunya. Maka kalau belajar, ya, kita berusaha untuk mencari ke level yang lebih tinggi. Tidak mencukupkan diri dengan apa yang ada di dekat kita. Ya, bolehlah untuk awal-awal, ya, untuk kita menapaki jenjang naik kepada tingkatan yang lebih tinggi. Ya. Pertama yang dekat rumah dulu, ya kan, ikhwan biasa, kan gitu. Yang dulu ngajak kita ngaji, labas ngaji dulu. Setelah itu jangan puas dengan apa yang sudah ada. Ya, ngaji, naik lagi, ya, cari ustaz yang agak lebih banyak ilmunya, ya. Oh, santri pondok, masya Allah, ya, belajar sama santri pondok. Setelah itu belajar sama ustaznya, setelah itu belajar sama ulama. Nah, setelah belajar sama ulama, mendapatkan ilmunya ulama, ya, sebarkan ilmu itu. Ya. Kalau bisa naik level ke levelnya ulama, tapi dengan jenjang yang benar, dengan ilmu yang benar. Ya, dengan persaksian para ulama bahwa orang itu memang pantas dianggap sebagai ahlul ilm. Ya. Jangan setelah belajar dari ulama turun lagi peringkatnya, turun lagi jenjangnya, jadi muridnya ustadz lagi. Ya. Nah, bahkan yang lebih parah, ya, sudah belajar sama ulama tapi dia tetap panutannya ustadz. Belajarnya sama ulama, tapi panutannya ustadznya. Ya. Jasadnya saja yang di hadapan ulama, tapi hatinya dia belajar sama ustadznya. Kalau direkomendasi sama ustadznya, apa yang dikatakan ulama itu, maka dia ambil, kalau tidak dia buang. Nah, ini berarti bukan naik level, turun ya. Turun level. Nah, Allahul Musta'an. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian Al-Imam Ahmad, ya, menurunkan para ulama a'immah Zahabidah. Taib. Karangan-karangan Al-Imam Ahmad ada sekitar 30, ya, dan yang paling besarnya adalah Musnad. Musnad yang dikenal tidak disebutkan Musnad, melainkan disebutkan padanya nama beliau. Musnad Al-Imam Ahmad yang kita sebutkan tadi. Mengandung sekitar 750 ribu hadis dari 700-an lebih kurang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja penulisan Musnad Al-Imam Ahmad ini tidak seperti buku-buku hadis yang lainnya. Ya, kalau yang lainnya ala abwab, ditulis tersusun dalam bentuk bab-bab. Ya, hadis. Naam, kalau ini disusun sesuai dengan marwiyat as-sahabah. Jadi nama-namanya sahabat. Misalnya Abu Bakar hadisnya apa saja. Umar hadisnya apa saja. Agak berbeda dari yang lainnya. Sehingga agak sulit ataupun tidak terlalu mudah bagi terutama awamun nas, orang-orang kebanyakan untuk mengambil hadis dari Musnad Al-Imam Ahmad. Di samping itu, Musnad Al-Imam Ahmad ini juga besar, ya. Terlalu banyak hadisnya. Nah, sehingga dalam cetakan yang ada sekarang, misalnya dalam cetakan Muassasah Risalah itu ada sekitar 50 jilid. Nah, jadi enggak seperti Sahih Al-Bukhari, enggak seperti Sahih Muslim. Dan tidak semuanya sahih. Nah, tidak semuanya sahih. Meskipun Al-Imam Ahmad sungguhnya sudah berupaya untuk memasukkan padanya riwayat-riwayat yang tersaring. Tapi tidak semuanya sahih. yang sahih yang bisa dijadikan hujjah dari riwayat-riwayat itu hanya sekitar 30 sampai 40 ribu hadis. Nah, ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selebihnya Imam Ahmad rahimahullah lebih banyak beliau konsentrasi kepada penyampaian hadis, ya, kepada pengajaran tadris, tahdif kepada kaum muslimin. Nah, di antara buku-bukunya yang lain seperti Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, Kitab Shalah, ya, Kitabul Wara', Kitabuz Zuhud, Kitab Fadailish Shahabah. Di antaranya ini Usulus Sunnah yang akan kita pelajari insyaallah taala. Nah, beliau terkenal dengan wara'nya dan zuhudnya. Beliau rahimahullah di antara kewara'an beliau bahwa beliau Al-Imam Ahmad rahimahullah pernah suatu ketika ditawari oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, jadi ketika itu Harun Ar-Rasyid sebagai Amirul Mukminin disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i kepada Harun Ar-Rasyid, wahai Amirul Mukminin, sungguhnya negeri Yaman membutuhkan seorang qadhi. Ya. Maka Harun Ar-Rasyid mengatakan kepada Al-Imam Syafi'i, silahkan engkau memilih seseorang yang engkau lihat layak untuk menjabat sebagai qadhi negeri Yaman. Maka Al-Imam Syafi'i rahimahullah datang kepada Al-Imam Ahmad yang taib. Maka Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata kepada Al-Imam Ahmad, yang waktu itu Al-Imam Ahmad sering berulang mendatangi Al-Imam Syafi'i untuk menuntut ilmu. Maka kata Al-Imam Ahmad, kata Al-Imam Syafi'i, tatkala Al-Imam Ahmad datang kepada beliau, ala taqbal qadha al-Yaman ya Ahmad, maukah engkau menerima sebagai qadhi di negeri Yaman wahai Ahmad? Kata Imam Ahmad, coba lihat wara'nya beliau. Artinya wara' itu menjaga diri dari hal-hal yang khawatir akan menjerumuskan dia ke dalam perkara-perkara yang tidak baik. Ya, menjaga diri dari hal-hal yang akan menjerumuskan dia ke dalam murka Allah Azza wa Jalla. Nah, walaupun hukum asalnya hal tersebut adalah mubah, tapi dalam rangka wara' untuk menjaga diri agar jangan jatuh ke dalam hal-hal yang membawanya kepada keburukan, maka para orang-orang wara' akan meninggalkannya. Ya. Nah, seperti ini. Al-Imam Ahmad mengatakan, menjawab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, innama akhtalifu ilaika li talabil ilmi al-muzahhi fid dunya. Hanya saja aku mendatangimu, wahai Al-Imam Syafi'i, dalam rangka untuk menuntut ilmu, yang dengan menuntut ilmu itu seorang akan zuhud terhadap dunia. Ya. Kemudian fata'muruni an atil qadha, lantas engkau menawarkan aku untuk menjadi seorang qadhi, walau lal ilm lama kallamtuka ba'dal yawm, kalau bukan karena ilmu yang ada padamu, ya, aku tidak mau berbicara denganmu setelah hari ini. Ya, artinya marah Al-Imam Ahmad, ya, beliau datang untuk menuntut ilmu tetapi kenapa ditawarkan jabatan sebagai qadhi yang tanggung jawabnya besar. Ini menunjukkan betapa wara'nya seorang Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ya, ini qadhi ini jabatan terhormat. Ya, jabatan tinggi, bukan orang sembarangan. Nah. Nah, sekarang bukannya menolak seperti Al-Imam Ahmad, nyogok untuk jadi hakim itu, ya. Makanya setelah jadi hakim terima sogok. Karena jadi hakimnya juga nyogok. Nah, sistemnya sistem sogok-menyogok. Allahul Musta'an. Sekarang orang berlomba-lomba untuk mendapatkan jabatan, kedudukan di pemerintahan. Ya, bahkan mencalonkan diri dengan mengeluarkan dana besar. Ya. Tapi para ulama salaf, mereka menjauhkan diri dari hal-hal yang seperti itu. Justru mereka ditawari untuk menduduki jabatan tersebut, mereka tidak mau. Ya, maka Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah malu terhadap Al-Imam Ahmad dan beliau diam. Nah, ini di antara kewaraannya. Di antara kezuhudan beliau, Al-Imam Ahmad rahimahullah disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam Al-Bidayah, beliau pernah lapar selama 3 hari karena kurangnya harta, kurangnya dana, ya, kurangnya kemampuan beliau secara duniawiyah. Maka beliau rahimahullah berhutang tepung gandum dari seseorang, ya. Dan tatkala beliau sampai ke keluarganya, beliau memberikan tepung itu dan keluarganya tahu bahwa Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam keadaan lapar, sehingga mereka bergegas untuk membuatkan rotinya. Nah, karena mereka tahu bahwa Al-Imam Ahmad lapar, mereka membuatkan rotinya dengan tergesa-gesa. Sampai roti itu mereka bakar di tempat, atau sekarang ini opennya. Ya, kalau dulu bukan open, tanur namanya. Itu semacam pembakaran roti. Gitu. Ya. Milik anaknya Saleh. Ya, milik anaknya Saleh. Baik. Maka setelah roti itu jadi dan disuguhkan kepada Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ahmad bertanya kenapa mereka bisa sesegera itu menyediakan roti untuk beliau. Maka mereka memberitakan bahwa roti ini diadon, dibuat, kemudian dibakar di pembakaran anaknya Saleh. Al-Imam Ahmad rahimahullah kemudian menolak untuk memakannya. Ya, kenapa? Karena beliau rahimahullah tidak suka roti yang dibakar di pembakaran milik anaknya itu, karena anaknya seorang yang mengambil gaji dari pemerintah. Bukan karena haram atau tidak boleh, tapi beliau zuhud terhadap dunia dan wara. Zuhud terhadap dunia dan wara. Nah, gak mau ada sesuatu yang nyerempet-nyerempet begitu. Gak kepingin beliau. Subhanallah. Hadza al-Imam Ahmad rahimahullah. Nah. Dan dikisahkan pula dari kezuhudan al-Imam Ahmad, diceritakan oleh anaknya Abdullah. Dahulu di zaman Khalifah Al-Wathiq Al-Abbasi, kata Abdullah anaknya, kami berada di dalam kesulitan ekonomi yang sangat parah. Sampai sebahagian orang soleh menulis kepada bapakku. Ya. Tatkala dia mendengar bagaimana kesulitan ekonomi Al-Imam Ahmad rahimahullah, dia tulis, aku punya 400 ribu dirham yang aku wariskan dari bapakku. Itu bukan sedekah, bukan harta sedekah, bukan harta zakat. Ya. Jika engkau ingin mengambilnya, maka sekarang juga akan aku kirim uang itu kepadamu. Maka Al-Imam Ahmad rahimahullah tidak mau menerimanya. Ya, malah orang ini berulang kali ngotot nawari Al-Imam Ahmad untuk mengambil pemberian ini tadi. Tapi berulang kali pula Al-Imam Ahmad menolak pemberian itu dalam keadaan beliau sedang krismon. Sangat parah. Apa krismon? Krisis moneter. Parah. Ya. Fi dhaikin syadid. Tapi sama sekali enggak mau mengambil tawaran seorang muslim. Ya. Ini bukan harta sedekah, ini bukan zakat, diberikan cuma-cuma 400 ribu dirham. Ya. Kalau kita kok telat, lama sekali kan gitu. Ayo cepetan. Gitu kan? Ya, kenapa enggak kemarin, dari kemarin-kemarin? Ya. Nah, enggak usah kan ditawarin, bahkan jaluk. Ya, cari siapa orang yang mau ngucurkan dana. Nah, itu Al-Imam Ahmad rahimahullah. Dan bukan dalam keadaan sulit, bahkan dalam keadaan lapang banyak orang yang meminta-minta. Ya. meluluhkan air mukanya, menengadahkan tangan minta sama orang lain, padahal dalam keadaan dia punya kemampuan, bukan dalam krisis moneter yang parah seperti apa yang dialami oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah yang harus berhutang hanya untuk membeli tepung gandum, padahal beliau adalah seorang imam. Nah, ditawari biaya besar ya, oleh seorang as-salihin, dia katakan tidak. Ya, nah, subhanallah, al-iffah luar biasa, ya, kehormatan harga diri yang luar biasa yang dimiliki oleh Al-Imam Ahmad dan berpaling daripada dunia. Nah, dan pernah pula salah seorang pebisnis, kata anaknya, menawari Al-Imam Ahmad 10.000 dirham. Ya. Maka Al-Imam Ahmad juga menolaknya. Dan beliau menyatakan, nahnu fi kifayatin wa anta jazakallahu khairan an qasdika khairan. Ya. Kami, alhamdulillah, dalam kecukupan. Dan kau semoga Allah membalasmu dengan kebaikan karena tujuanmu yang baik. Ya. Uang besar, waduh, ditolak dengan jazakallahu khairan. Ya, enggak ada kata eman. Aji mumpung itu enggak ada dalam kamus Al-Imam Ahmad. Nah, subhanallah. Al-Imam Ahmad saja ini, kalau kita pelajari sosok beliau, ya, kehidupan beliau, sikap beliau, akhlak beliau, agama beliau, sudah cukup jadi pelajaran. Enggak usah belajar usul sunnah. Ya, kita tunda dulu, ini saja sudah cukup. Ya enggak? Banyak sekali pelajaran yang bisa kita timba dari Al-Imam Ahmad. Imam Ahlus Sunnah. Ya, bentuk praktek konkret dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya sekedar teorinya saja. Nah, dan kita butuh sosok-sosok pribadi yang seperti ini untuk kita pelajari sebagai tauladan kita. Kenapa beliau sampai dikatakan Imam Sunnah? Nah, pernah juga ada kejadian, ya, diceritakan oleh anaknya, diceritakan dalam Al-Bidayah. Pernah juga ada kejadian bahwa Al-Imam Ahmad rahimahullah, nah, sebelumnya Al-Imam Ahmad itu juga pernah ditawari oleh gurunya Abdul Razzaq Sana'ani di negeri Yaman. Ya, ditawari apa? Karena Abdul Razzaq ini, Al-Imam Abdul Razzaq, mengetahui kesulitan Al-Imam Ahmad, ya, krisis ekonomi yang dihadapinya ketika dia menuntut ilmu Al-Hadith di negeri Yaman. Ditawari oleh Al-Imam Abdul Razzaq dengan segenggam dinar atau seisi telapak tangan dinar. Nah, tinggi mana? Dirham atau dinar? Dinar. Ya, karena dinar itu emas. Dirham? Enggak, baik. Dalam keadaan Al-Imam Ahmad rahimahullah sangat membutuhkan harta pada waktu itu. Karena beliau jauh dari negerinya dan perbekalannya habis. Tetapi beliau rahimahullah tidak menerima pemberian itu. Nah, tidak silau dengan dunia. Nah, ini seorang Al-Imam Ahmad. Pernah juga di negeri Yaman, beliau rahimahullah dicuri pakaiannya. Pakaiannya dicuri, hilang pakaiannya. Maka beliau berdiam di dalam rumahnya beberapa hari. Tidak keluar. Kenapa? Karena enggak punya pakaian. Pakaiannya hilang dicuri orang. Nah, ketika para sahabatnya mengetahui hal itu, mereka kecarian Al-Imam Ahmad. Ya, mana beberapa hari Al-Imam Ahmad tidak kelihatan. Maka sampai kepada mereka berita bahwa Al-Imam Ahmad rahimahullah pakaiannya dicuri. Ya, sehingga beliau tidak keluar rumah. Maka para sahabatnya ini mengirimkan emas kepada Al-Imam Ahmad untuk membeli pakaian dan kebutuhannya. Al-Imam Ahmad rahimahullah tidak mengambil, tidak menerima, ya, dinar yang dikirimkan kepada beliau kecuali hanya satu dinar saja. Ya. Satu dinar. Itu pun bukan cuma-cuma beliau ambil. Beliau ambil satu dinar dengan catatan beliau menuliskan hadis untuk mereka. Jadi satu dinar itu sebagai upahnya. Enggak mau ngambil cuma-cuma gitu saja. Ya, bayangkan. Dalam keadaan enggak punya apa-apa, pakaiannya hilang dicuri orang, digandol maling kan gitu. Kemudian dikirimkan harta, dinar, emas. Tidak ada yang diambil kecuali satu, itu pun sebagai upah. Enggak mau mengambilnya cuma-cuma. Upah dari menuliskan hadis untuk orang yang memberinya. Nah, maka beliau ambil satu dinar itu bukan dalam rangka sebagai pemberian, tapi sebagai upah. Ini Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ya, iffah, harga diri yang luar biasa, jauh daripada kesilauan dunia. Wa man yastafif yu'iffuhullah. Orang yang menjaga kehormatan dirinya, dia akan dijaga oleh Allah Azza wa Jal. Nah, tidak silau dengan kehidupan dunia. Padahal beliau adalah seorang imam. Ya, seorang imam. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dahulu, banyak orang yang duduk di majlis Al-Imam Ahmad itu bukan belajar hadisnya, tapi mereka belajar asamt. Kepribadian Al-Imam Ahmad. Sunnah yang diterapkan di dalam kehidupan beliau. Dari ketenangannya, kemudian wibawanya, serta akhlaknya, adabnya, perilakunya, sikapnya. 5.000 orang yang hadis di majlis beliau, 500 orang yang cuma mencatat hadis, 4.500 mempelajari samt. Ya. Dan dikatakan oleh Abu Dawud rahimahullah, kanat majalis Ahmad majalisul akhirah la yuzkaru fiha syai'un min amri dunya. Dahulu majlis-majlis Al-Imam Ahmad itu adalah majlis-majlis akhirat. Tidak pernah disebutkan padanya sesuatu dari urusan dunia. Wa ma raaitu Ahmad dzakara ad-dunya qat. Aku tidak pernah melihat Al-Imam Ahmad menyebut perkara dunia sama sekali. Nah, ini Al-Imam Ahmad rahimahullah. Taib. Jadi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini semua ada pada diri Al-Imam Ahmad. Sehingga beliau menjadi panutan, tauladan. Namanya harum sampai saat ini. Dan insyaallah ila yaumil qiyamah. Nah. Kesabaran Al-Imam Ahmad rahimahullah di dalam menghadapi ahlul bid'ah yang ada di masanya luar biasa, yang terkenal dengan bid'ah khalqil Quran yang disebarkan oleh orang-orang Mu'tazilah, ya, sampai Al-Imam Ahmad rahimahullah di penjara, ya, dan disiksa dengan cambuk, bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah tidak mengeluarkan jeritan sedikit pun. Sementara orang-orang yang menyaksikannya menjerit ketika melihat Al-Imam Ahmad rahimahullah disiksa karena tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk, tetapi kalamullah. Nah, beliau tetap sabar, beliau tetap mempertahankan keyakinan ahlus sunnah yang berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Al-Quran itu kalamullah dan bukan makhluk. Di antara perkara yang menguatkan beliau rahimahullah, ya, ketika beliau ini di tengah perjalanan ketika sedang dibawa kepada Khalifah Ma'mun, waktu itu Khalifah Ma'mun sedang berada di tempat lain. Pada waktu itu Khalifah Ma'mun tidak berada di Baghdad. Dia keluar untuk memerangi bangsa Romawi pada waktu itu. Maka Al-Imam Ahmad ketika masih bertahan dengan pendapatnya Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk, Khalifah meminta Al-Imam Ahmad dan ada satu orang lagi yang bernama Muhammad bin Nuh untuk dibawa menghadap Khalifah, ya, yang berada di luar Baghdad pada waktu itu. Nah, di tengah perjalanan ada seorang A'rabi, Arabi. Tahu ya Arabi, seorang Arab Badwi. Datang menemui Al-Imam Ahmad rahimahullah. Namanya Jabir bin Amir. Jabir bin Amir. Lantas dia mengucapkan salam kepada Al-Imam Ahmad rahimahullah. Setelah itu dia mengatakan kepada Al-Imam Ahmad, "Ya hadza, innaka wafidun nas, fala takun syu'man 'alaihim, wa innaka ra'sun nas al-yawm, fa iyyaka an tujibahum ila ma yad'unaka ilaihi fayujibu, fatahmilu awzarahum yawmal qiyamah, wa in kunta tuhibbullah fasbir 'ala ma anta 'alaihi." فإنه ما بينك وبين الجنة إلا أن تقتل وإنك إن لم تقتل تموت وإن عشت عشت حميدا قال أحمد وكان كلامه مما قوى عزمي. Kata Arabi ini, subhanallah. Ya, makanya kita jangan bersikap angkuh, ya, tidak mau mendengar nasihat meskipun yang datang kepada kita itu orang yang barangkali tidak kita anggap. Terkadang sebagian orang meskipun mungkin dia tidak seperti orang lain, ya. Penampilannya mungkin bukan orang yang terhormat, ya. Orang yang barangkali dipandang oleh manusia sebelah mata, orang yang barangkali bukan dari kalangan high class istilahnya, ya. Jangan meremehkan manusia. Terkadang sebagian manusia datang menasihati kita dengan nasihat yang baik, ambil nasihatnya meskipun dia adalah orang yang barangkali tidak terpandang di hadapan manusia. Seperti Arabi ini. Arabi ini seorang Arab Badui. Datang kepada Al-Imam Ahmad memberikan nasihat yang luar biasa. Yang membuat Al-Imam Ahmad menjadi kuat. Tekadnya untuk bertahan. Menyatakan Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Apa kata Arabi ini kepada Al-Imam Ahmad? Ya hadza. Wahai orang ini. Artinya maksudnya Al-Imam Ahmad. Engkau adalah utusan manusia. Jangan engkau menjadi keburukan atas mereka. Ya. Engkau adalah pimpinan manusia pada hari ini. Maka jangan engkau kabulkan permintaan mereka. Maksudnya orang-orang Mu'tazilah itu. Yang menggunakan tangan khalifah untuk memaksamu. Berpendapat seperti pendapat mereka. Jangan engkau kabulkan permintaan mereka. Jangan engkau turuti keyakinan mereka. Ya. Sehingga manusia akan mengikuti juga keyakinan mereka nantinya. Maka engkau akan membawa dosa-dosa mereka pada hari kiamat kelak. Jika engkau mencintai Allah, sabarlah. Sabarlah di atas apa yang engkau sedang mengalaminya sekarang ini. Ya. Tidak ada antaramu dan antara surga itu melainkan hanya tinggal engkau dibunuh saja. Kalau engkau mati, selesai. Engkau jaminannya surga insyaAllah. Ya. Jika engkau tidak dibunuh, engkau tetap akan mati, kata Arabi itu. Mati itu pasti. Ya. Tidak ada yang memisahkan antara dirimu dengan surga kecuali engkau dibunuh oleh mereka. Artinya engkau mati, selesai. Jaminannya surga kalau engkau mempertahankan agama Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau engkau tidak dibunuh oleh mereka, ya engkau juga tetap akan mati, sama. Ya, karena kematian itu pasti. Wa in ista ista hamidan. Kalau engkau masih hidup, engkau akan hidup dengan mulia. Nah, maka berkata Imam Ahmad rahimahullah, ucapan Arabi ini menguatkan tekadku. Sehingga apapun yang dilakukan oleh khalifah pada waktu itu, Al-Imam Ahmad rahimahullah tetap bertahan. Ya, sampai khalifah Ma'mun ini sudah bersumpah, ya, untuk membunuh Al-Imam Ahmad dan dia sudah menghunuskan pedangnya. Kalau seandainya Al-Imam Ahmad tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk, bukan kalamullah. Nah. Tapi, tatkala ada orang yang menyampaikan hal ini kepada Al-Imam Ahmad, di tengah jalan, bahwa Al-Ma'mun sudah menghunuskan pedangnya, dan dia bersumpah dengan kekerabatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau tidak mengatakan Al-Quran itu makhluk, dia akan membunuhmu dengan pedangnya. Ya. Maka Imam Ahmad rahimahullah bersimpuh di atas lututnya, kemudian mengangkat kedua tangannya ke langit dan beliau berdoa, Allahumma fa in yakunil Qur'anu kalamak ghairu makhluk fa kuffana mu'natahu fakfina mu'natahu. Ya, kata Imam Ahmad dalam doanya, ya Allah, jika memang Al-Qur'an itu adalah ucapanmu bukan makhluk, maka hindarkan kami dari keburukannya. Ya. Maka sebelum Al-Imam Ahmad rahimahullah sampai ke tempat Al-Ma'mun, Al-Ma'mun meninggal dunia. Datang berita bahwa Al-Ma'mun meninggal dunia. Nah, kemudian selanjutnya diambil kekhilafan oleh Al-Mu'tasim, juga sama. Ya, Al-Mu'tasim melanjutkan madhab Al-Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk dan bukan kalamullah. Al-Imam Ahmad sabar. Ya, sabar sampai kemudian datanglah Al-Faraj minallah, ya, kemenangan dari Allah Azza wa Jal, dan Al-Khilafah selanjutnya, yaitu Al-Wathiq. Beliau adalah seorang Ahlus Sunnah, dan Allah angkat dengannya musibah yang menimpa Al-Imam Ahmad, dan dikuatkan madhab Al-Imam Ahmad bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Nah, dan beliau pun dilepaskan dari penjara dan dikembalikan, beliau diperbolehkan untuk membuka majelis-majelis al-hadith. Nah, ini semua adalah keteguhan Al-Imam Ahmad dalam keadaan banyak dari kalangan para ulama pada waktu itu yang dengan terpaksa karena diancam bunuh, ya, mereka akhirnya mengatakan Al-Quran itu makhluk dan bukan kalamullah. Tapi dalam keadaan mukrah. Ya. Mukrah artinya terpaksa dalam ancaman bunuh. Ya. Hal ini tentunya adalah rukhsah sebagaimana dalam firman Allah Azza wa Jal. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya tenang dengan keimanan. Nah, tapi Al-Imam Ahmad menjaga eksistensi pendapat ahli sunnah pada waktu itu. Sehingga manusia tidak terpedaya dengan ucapan Al-Mu'tazilah. Kalau Al-Imam Ahmad mengatakan Al-Quran makhluk bukan kalamullah, sudah selesai. Maka itulah yang akan diambil dan dipegangi oleh manusia. Bahwa Al-Quran adalah makhluk bukan kalamullah. Nah, ini keteguhan Al-Imam Ahmad. Meskipun seperti yang kita katakan, beberapa atau banyak dari kalangan ahlul ilm karena terpaksa diancam bunuh mengatakan Al-Quran itu makhluk bukan kalamullah. Sebagian mereka mentakwil, melakukan tauriyah untuk lepas dari ancaman bunuh. Ya. Seperti ditanya, apakah Al-Quran itu makhluk atau kalamullah? Kalau dia mengatakan kalamullah bukan makhluk, selesai. Tel. Bunuh hukumnya. Ya, atau disiksa seperti Al-Imam Ahmad rahimahullah. Sebagian melakukan tauriyah. Dia mengatakan Al-Quran. Dia katakan Taurat. Injil. Zabur. Al-Quran. Ya, dia tunjukkan begini. Saya ulangi. Zabur. Taurat, Injil, Al-Quran. Semua ini makhluk. Dia hitung dengan jarinya. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Semua ini makhluk. Paham kan maksudnya? Nah, ya sudah. Selamat dia. Nah, yang mendengar menyangka bahwa dia menyatakan Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Tapi yang mengucapkan tidak memaksudkan itu. Memang dia katakan Taurat, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Kemudian dia tunjuk jarinya. Semua ini. Maksudnya apa semua ini? Jarinya ini tadi. Makhluk, bukan kalamullah. Ya betul kan? Makhluk kan? Bukan kalamullah. Nah, sebagian melakukan tauriyah untuk selamat dari ancaman tersebut. Kecuali Al-Imam Ahmad rahimahullah. Kalau beliau tidak ada tauriyah-tauriyah. Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Karena beliau memang tauladan imam pada waktu itu. Yang ucapannya diikuti oleh manusia. Tapi akhirnya Allah jaga agama ini. Allah selamatkan agama ini. Melalui Al-Imam Ahmad dan kesabarannya. Makanya kata Ali bin al-Madini, hafizallahu hadzal din bi rajulaini. Allah menjaga agama ini dengan dua orang. Bi Abi Bakr fi ayyam ar-riddah wa bil Imam Ahmad fi ayyam al-mihnah. Allah menjaga agama ini dengan dua orang. Pertama dengan Abu Bakar ketika di hari-hari kemurtadan manusia, yaitu orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ya, karena pada waktu itu memang kondisinya sangat mencekam. Ya, banyak wilayah-wilayah yang baru masuk ke dalam Islam atau wilayah-wilayah yang mengintai-ngintai keberadaan kaum muslimin sedang bersiap-siap dengan apa yang terjadi pada kondisi kaum muslimin setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kondisi yang mencekam. Kalau bukan karena ketegasan Abu Bakar pada waktu itu untuk menghabisi atau memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, maka tidak akan berlangsung ya kondisi Islam dan kaum muslimin, karena banyaknya musuh-musuh yang siap mengintai dan lemahnya orang-orang yang baru masuk Islam dan sedikitnya jumlah sahabat yang ada di kota Madinah dibandingkan orang-orang yang siap untuk menyerang dan menghancurkan mereka. Nah, dalam keadaan para sahabat yang di kota Madinah juga ketar-ketir. Ya. Maka dengan Abu Bakar dan ketegasannya, ya, menunjukkan kepada manusia bahwa Islam kuat. Mereka tidak hanya bergantung kepada manusia, seorang Nabi. Nabi mempunyai kedudukannya. Ya. Tetapi yang mempunyai agama ini adalah Allah Azza wa Jalla yang akan memenangkan agamanya tersebut. Maka dengan adanya Abu Bakar yang mengirim pasukan untuk memberangus para penolak zakat dan mengirim pasukan untuk mengenyahkan Musailamatul Kadzab yang mengaku sebagai nabi palsu, ya, dan dipersiapkannya pasukan melanjutkan apa yang telah dipersiapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Syam dalam memerangi Romawi, semua ini memberikan kekuatan bagi orang-orang yang baru masuk Islam. Tenang, ternyata kaum muslimin tidak lemah. Bagi kaum muslimin yang ada di kota Madinah, mereka kuat dengan ketegaran Abu Bakar. Bagi musuh-musuh yang mengintai, mereka berpikir ulang untuk segera menyerang kaum muslimin. Allah jaga agamanya dengan Abu Bakar. Nah, karena pada waktu itu yang kokoh di atas keislaman hanya tiga negeri saja. Mekah, Madinah, Taif. Selainnya imma dalam keadaan mau nanti-nanti apa yang kira-kira akan terjadi dalam kondisi Islam dan kaum muslimin selanjutnya, sebagian yang lain adalah musuh yang mengintai. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, di masa Al-Imam Ahmad seperti yang sudah kita kisahkan bagaimana Al-Imam Ahmad tegarnya di masa fitnah khalqil Quran sehingga membuat kaum muslimin selamat dari pendapat Al-Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk dan bukan kalamullah. Al-Quran itu makhluk dan bukan kalamullah. Nah, Al-Imam Ahmad rahimahullah gak apa-apa, season ini kita habiskan untuk Al-Imam Ahmad. Baik, karena usul sunnah adalah tulisan beliau yang dari kehidupan beliau juga menunjukkan beberapa prinsip sunnah yang patut dipelajari dan ditauladani oleh kaum muslimin. Beliau rahimahullah lahir tahun 164 Hijriah seperti yang sudah kita sebutkan, meninggal pada tahun 241 Hijriah. Berarti berapa umurnya? 164, meninggalnya 241. Hah? 77? Iya. 77 tahun. Taib. Benar enggak? 77 tahun. Nah. Pada usia 77 tahun beliau meninggal dunia. Nah. Tatkala beliau rahimahullah meninggal dunia, beliau membuat kota Baghdad pada waktu itu bergemuruh. Ya. Manusia berbondong-bondong untuk menyaksikan jenazah beliau yang dipersiapkan pengkebumiannya setelah zuhur. Ya, dihadiri oleh para penguasa, para ulama, ya, para keturunan-keturunan Bani Hashim, para orang-orang mulia dari para ulama dan salihin, manusia menghadiri jenazah beliau. Taib. Sampai disebutkan bahwa yang menyaksikan atau yang mengikuti salat dan mengiringi jenazah beliau rahimahullah pada hari itu sekitar 2.500 orang. Iya. Nah. 2.500 orang. Dan kita bayangkan 2.500 orang itu semangat seberapa ya? Ada kampung. Nah, luar biasa 2.500 orang yang mengikuti sholat jenazah dan mengiringi jenazahnya. Bahkan ikut melayat jenazahnya pada waktu itu disebutkan sampai 60.000 wanita. Dan masuk Islam pada hari wafatnya 20.000 manusia dari agama-agama lain. Ya. Subhanallah. Nah. Taib, saya ulangi. Saya ulangi ya. Bahwa yang ikut mensolatkannya dan mengiringi jenazahnya 2.500.000 orang. Alfai alf. Alfai alf itu 2 juta. 2.500.000 orang. Subhanallah. 2.500.000 orang. Cepogo aja gak ada segitu kali. Nah. Cepogo berapa penduduknya? Kalau kelihatan. 2.500.000 orang. Taib. Kemudian. Yang menghadiri. Dari kalangan wanita 60.000 orang. Yang masuk Islam dari berbagai agama yang lain 200.000 orang. Ya, pada hari itu masuk Islam 200.000 orang. Subhanallah. Yang masuk Islam saya ulangi 20.000 orang, ya bukan 200.000 tapi 20.000 orang. Sampai-sampai karena banyaknya orang yang mengikuti dan mengiringi atau ingin menyolatkan jenazah beliau, sampai seluruh rumah di kota Baghdad itu dibuka pintunya, dipersiapkan untuk orang boleh wudu dan menanti. Karena memang 2.500.000 orang itu berapa? Kan gitu. Sehingga semua rumah dibuka pintunya untuk tempat wudu dan orang menanti. Nah, dikebumikannya jenazah beliau. Al-Imam Ahmad rahimahullah ma'ruf ya. Ini hanya sedikit dari sirah Al-Imam Ahmad rahimahullah. Kalau kita telusuri lebih dalam, lebih jauh dari ini, maka akan lebih luas dan banyak pelajaran yang bisa kita kutip dari beliau rahimahullah. Nah, meninggalnya Al-Imam Ahmad berarti meninggal pula sekian banyak ilmu dari muka bumi ini. Dikuburkannya beliau berarti dikuburkan pula ilmunya bersama beliau, karena generasi yang selanjutnya tidak ada yang bisa menggantikan Al-Imam Ahmad dalam level yang sama. Banyak a'imma, banyak ulama, tapi yang selevel seperti Al-Imam Ahmad tidak ada. Nah, inilah kerugian ketika seorang alim itu meninggal. Makanya semakin akhir zaman, level keilmuannya itu semakin rendah. Meskipun ada ulama, tapi ulama al-mutaakhirin tidak sama dengan ulama al-mutaqaddimin. Sekarang ini ada ulama ul-hadith, tapi keahlian ulama ul-hadith ilmunya tidak sama seperti ulama hadith al-mutaqaddimin. Syekh al-Albani tidak bisa dibandingkan dengan seperti al-imam al-Bukhari, al-imam Muslim, apalagi gurunya al-imam Ahmad. Jauh sekali. Nah, meninggalnya Syekh al-Albani, tidak ada yang selevel dengan Syekh al-Albani untuk menggantikannya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yakbidzul ilm biqadri al-ulama, Allah itu mengangkat ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Nah, maka meninggalnya ulama adalah musibah bagi kaum muslimin. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, ini pembukaan dari biografi al-Imam Ahmad rahimahullah. Insyaallah kita lanjutkan pada season yang berikutnya. Ba'da dzuhur. Wallahu a'lam bis-shawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.